alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur yang akan senantiasa mendapatkan nikmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kitab Qurun Bahiyah masih dalam permasalahan pakaian sholat. Terakhir kita membaca tentang larangan seorang sholat, kemudian istimalus soma dan telah kita sampaikan beberapa keterangan ulama tentang makna istimalus soma. Di antaranya adalah melilitkan atau menyelimutkan pakaian pada badan, seluruh badan, kemudian tangan ini berada di dalam pakaian tersebut dan tidak ada celah untuk mengeluarkan tangan. Jadi dililitkan seluruh kain atau pakaian ke badan sehingga tidak ada celah bagi tangan untuk keluar. Itu sulit untuk diangkat. Sulit untuk diangkat karena kondisinya seperti itu. Ya. Apabila seorang memakai pakaian kemeja atau mungkin kaos untuk sholat, kemudian dia tidak memasukkan tangannya ke lengan baju, ini pun lebih parah. Berarti lebih parah daripada yang pertama. Jadi dia mungkin pakai gamis, kemudian apa? Lengan bajunya ini tidak dimasuki tangan. Ini seluruh tangan berada di dalam. Ini sama. Ini disebut istimalus summa. Bagaimana apa? Kain yang dililitkan ke badan itu pun sama, tangan di dalam. Tangan sulit untuk bergerak, sulit untuk dikeluarkan. Ya, hal ini dilarang. Di antaranya karena apa? Karena menyebabkan sholat orang tersebut tidak sempurna. Tangannya sulit untuk digerakkan, maka rukuknya juga tidak sempurna, sujudnya juga, dan juga hal-hal yang disyaratkan dalam sholat pun kurang sempurna. Ini. Kemudian sisi yang kedua apa? Jika orang ini diserang atau didorong untuk menghadapi sesuatu, dia tidak bisa melawan, tidak bisa membela diri. Ya, sebab kondisi dia apa? Tangannya dalam kondisi di dalam, terjepit, tidak bisa bergerak, sulit untuk bergerak. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dan juga ada yang menerangkan istimalus summa adalah membuka pundak sebelah kanan, kemudian ujung-ujung pakaian atau kain itu diletakkan di pundak kiri, ya, disampirnya ke pundak kiri semua ujung-ujungnya. Jadi mungkin apa? Pertengahan kain ditaruh di bawah pundak kanan, pertengahan kain, kemudian ujung-ujungnya ditaruh di pundak kiri. Ini juga tidak bagus, Bapak-bapak. Bisa tersingkap auratnya. Bisa tersingkap auratnya jika dia hanya memakai satu kain itu saja dalam sholat. Ya. Tentulah kita sebutkan dalilnya. Jadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW melarang anisti manis soma, soma. Rasulullah SAW melarang dari istiman as-soma. Ya. Berikutnya berkata Asy-Syaukani rahimahullah, wala yastilu. Dan dia, orang yang sholat, tidak yastil, tidak boleh sadel. Apa itu sadel? Sadel seseorang apa? Memakai baju atau kain dalam sholat tanpa menggabungkan sisi-sisinya di depan, jadi hanya dibiarkan. Bisa jadi itu ditaruh di pundak, jadi kain atau pakaian hanya ditaruh di pundak saja dan ujungnya dibiarkan, mungkin tidak dikancing kalau ada kancing bajunya, atau yang biasanya dibiarkan terurai ke bawah. Ya. Biarkan terurai ke bawah sampai kaki, sampai bumi. Berarti ini termasuk isbal. Ini salah satu pengertian sadel. Makna sadel yaitu membiarkan pakaian terurai, ujung-ujung pakaian terurai sampai ke bawah, sampai ke bumi. Sehingga ini masuk dalam sadel. Ya. Kemudian yang kedua adalah meletakkan pakaian di pundak atau kain di pundak dan dibiarkan terurai ujung-ujungnya. Ya. Tidak diikat, tapi dibiarkan terurai. Atau meletakkan kain atau pakaian di kepala. Ya. Kemudian dibiarkan terurai pula. Ya, dibiarkan terurai. Ini. Ini semua masuk ke dalam makna as-sadal. Dan juga ada yang menyatakan berselimut dengan satu kain dan membiarkan tangannya berada di dalam. Dia rukuk dan sujud dengannya. Berarti hampir sama dengan istimal sama. Dia lilitkan kain atau memakai pakaian, kemudian tangannya di dalam, di dalam pakaian tersebut. Ya. Jadi menguraikan pakaian, tidak diikat, tidak digabung dalam sholat, ini termasuk sadel yang dilarang. musadun yang dilarang. Kemudian apa dalilnya? Apa dalilnya? Itu hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil sadli fi shalah. Dia melarang dari sadel dalam salat. Meletakkan tengah kain di pundak atau mungkin di kepala, kemudian membiarkan ujung-ujungnya terurai ke bawah tanpa diikat di antara, tanpa diikat antara keduanya, tidak disatukan di antara ujung-ujungnya, dibiarkan ke bawah atau bahkan sampai ke tanah sehingga menjadi musbil, jadi isbal. Ya. Dan perkara ini dilarang karena ini termasuk perbuatan orang Yahudi ketika mereka keluar dari tempat belajar. Ya. Dalam perbuatan orang Yahudi tatkala mereka keluar dari tempat belajar. Adapun memakai mantel atau pakaian luar yang diletakkan di atas pundak, mantel tersebut atau pakaian luar tersebut dipakai di pundak, kemudian ujungnya yang dibiarkan terjuntai yang jelas tidak sampai ke menutupi mata kaki, walaupun ujungnya tidak digabungkan, ini tidak mengapa. Jadi mungkin pakai mantel, mantel hanya dipakai saja, atau mungkin pakaian luar. Ya, sebagian orang-orang pakai pakaian luar yang dibiarkan tanpa digabungkan, itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Kalau itu memang pakaian luar atau mantel. Iya. Adapun ini nanti apa? Ini tadi meletakkan kain atau jubah di kepala, kemudian apa? Ujung-ujungnya dibiarkan ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Semisal itu atau bahkan sampai terurai mengenai tanah, maka ini adalah perkara yang terlarang. Yeah. Selain tasyabuh dengan orang Yahudi, juga karena isbal. Yeah. Hadirin rahimakumullah, hadis ini, hadis Abu Hurairah ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dan dilemahkan oleh sebagian ulama. Dilemahkan oleh sebagian ulama. Berikutnya, wala yusbilu. Orang yang sholat tidak boleh musbil, tidak boleh memakai pakaian dalam keadaan musbil. Ya. Dan isbal adalah menurunkan pakaian sampai melewati mata kaki. Memakai pakaian sampai panjangnya melewati mata kaki, di bawah mata kaki. Itu isbal. Isbal. Ya, mungkin telah banyak diterangkan tentang masalah isbal. Jelas ada dalil-dalil yang sahih yang menerangkan tentangnya, Di antara yang berkaitan dengan masalah sholat adalah hadis riwayat Abu Dawud, Inna Allah la yaqbalu salatu rajulin musbilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima sholat orang yang musbil, orang sholat dengan berpakaian yang melewati mata kaki, di bawah mata kaki. Nah, tapi apa? Hadis ini lemah karena ada rawi yang lemah. Menurut sebagian ulama. Adapun pelarangan memakai pakaian yang musbil, pakaian isbal, ini ada dalil-dalil umum yang mencakup ketika orang itu sholat maupun tidak dalam kondisi sholat. Dilarang seorang laki-laki memakai pakaian yang di bawah mata kaki, panjang sampai di bawah mata kaki. Di antara dalilnya adalah dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la yangdurullah yawmal qiyamati ila man jarra thawbahu khuyala. Kalau tidak melihat di hari kiamat kepada orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong. Allah tidak melihat di hari kiamat kepada orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, disebutkan innahu kana yusalli wa huwa musbilun isaruhu wa innahu la yaqbalu. Sesungguhnya orang yang sholat dengan pakaian sarung yang musbil, isbal, melampaui mata kaki, sesungguhnya Allah tidak menerima. Ya. Jadi mungkin ini riwayat secara makna, Allah tidak menerima sholat orang yang memakai pakaian melebihi mata kaki. Ya. Kemudian di dalam riwayat hadis yang lain disebutkan seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma asfala min al-ka'baini fa finnar. Apa-apa yang di bawah kedua mata kaki, maksudnya dari pakaian yang dipakai, fafinar, maka itu di neraka, diancam terkena api neraka. Ya. Dan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan dihasankan oleh Syekh Mukbil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang lebih mananya adalah izharul mu'min bila nisfi saqaihi. Makian orang yang beriman itu sampai pertengahan betis, kedua betisnya. La junaha alaihi fima bainahu wa baina al-ka'bi. Tidak mengapa, tidak berdosa jika pakaian yang dikenakan itu di antara pertengahan betis dan mata kaki. Jadi tidak berdosa. Tidak mengapa orang yang memakai pakaian yang panjangnya sampai di atas mata kaki atau di antara-antara mata kaki dan pertengahan betis. Itu tidak mengapa. Bama asfala zalika finnar, dan apa yang di bawah itu maka di neraka. Apa yang di bawah itu maka di neraka. Ini ancaman-ancaman terhadap orang yang memakai pakaian yang isbal di bawah mata kaki. Iya. Kemudian mungkin ada orang yang beralasan, ini kan bagi orang yang sombong. Ancaman ini bagi orang yang sombong, menyeret pakaiannya dengan sombong. Iya. Jadi menyeret pakaian, memanjangkan pakaian sampai melebihi mata kaki, itu termasuk perbuatan sombong. Termasuk perbuatan sombong. Kebiasaannya orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menyelisih orang-orang yang sombong. Tidak boleh melakukan perbuatan yang menunjukkan perbuatan sombong. Ya. Nah, ini semakin diperjelas oleh hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyaka wa iyyaka wa jarral izari. Fa inna jarral izari min al-makhilah." Berhati-hatilah kamu dari menyeret sarung atau pakaian. Sesungguhnya menyeret pakaian atau memakai pakaian sampai melebihi mata kaki, isbal, itu termasuk makhilah, termasuk perbuatan sombong. Ya, termasuk perbuatan sombong. Ya. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa memakai pakaian sampai di bawah mata kaki atau isbal itu dilarang. Baik orang tersebut sombong atau tidak sombong, dilarang. Jika seseorang memakainya, memakai pakaian yang isbal dan tidak ada rasa sombong, itu adalah sudah merupakan perbuatan yang salah, yang haram. Maka apa? Kalau ditambah dengan adanya sifat sombong, maka semakin besar pula dosanya, semakin besar pula kesalahannya. Ya, itu seorang laki-laki hendaknya apa? Walaupun anak kecil dibiasakan untuk memakai pakaian yang di atas mata kaki, ya, atau yang bagus sampai pertengahan betis, karena ini adalah pakaian seorang yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ulama sendiri berbeda pendapat tentang larangan ini. Larangan ini menunjukkan pengharaman atau sekedar makruh saja, dibenci saja. Ya. Jumhur ulama berpendapat ini adalah pelarangan ini sifatnya adalah karohah, makruh, dibenci. Ya. Sedangkan para ulama yang lainnya seperti Ibn al-Arabi, Al-Qirafi, bahkan itu satu riwayat dari Imam Ahmad, Az-Zahabi, Ibnu Hajar, As-Sun'ani, dan juga ulama-ulama zaman sekarang seperti Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Fauzan, dan lainnya berpendapat larangan adalah bentuknya tahrim, pengharaman secara mutlak. Pengharaman. Tidak sekedar makruh, tapi memang diharamkan. Ya. Ini selesai tentang pembahasan tidak bolehnya isbal bagi orang yang sholat maupun orang yang tidak sholat. Ini khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan, maka justru diperintahkan untuk memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Iya, panjangkan satu jengkal atau lebih. Yang jelas bisa menutupi kakinya. Iya. Berikutnya, wala yakfitu. Wala yakfitu. Dan wajib bagi orang yang sholat untuk tidak yakfit. Yakfit. Yakfit adalah melipat atau menggulung. Melipat atau menggulung. Atau menyingsingkan dan semisal itu. Ya. Apa dalilnya? Apa yang disingsingkan atau yang dilarang untuk dilipat? Seperti pakaian dan rambut. Pakaian dan rambut. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota. Anggota tubuh, anggota tulang. Ya. Apa? Kedua kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan dan dahi termasuk hidung. Itu bagian atau disebut anggota-anggota sujud yang harus menyentuh lantai. Juga wala yakfitu asyaba. Aku diperintahkan untuk tidak melipat pakaian. Wala sya'ra. Dan untuk tidak melipat atau menggulung atau menjalin rambut. Jadi di sini Nabi dilarang untuk melipat pakaian, melipat rambut atau menggulung rambut. Ya. Dan ini berlaku sebelum sholat maupun ketika sholat. Ya. Menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama. Berlaku sebelum sholat maupun ketika sholat. Dilarang melipat baju. Ya. Dilarang melipat baju atau mengumpulkan rambut. Ya. Walaupun hal ini dilarang, ulama sepakat bahwa hal itu tidak merusak sholat. Ya. Hal itu tidak merusak sholat. Tetapi ada ulama seperti Al-Hasan Al-Basri, beliau berpendapat siapa yang melipat bajunya dalam sholat maka tidak sah sholatnya. Jadi ada ulama yang berpendapat lain seperti Al-Hasan Al-Basri, siapa yang sholat dalam keadaan melipat mungkin baju atau mengumpulkan rambutnya maka tidak sah sholatnya. Tapi kebanyakan ulama berpendapat tidak rusak sholatnya. Orang yang melipat baju kemudian dia sholat tidak rusak sholatnya, tapi dia telah melakukan perbuatan yang makruh, perbuatan yang makruh. Ya. Dan Al-Lajnah Daimah juga memberikan fatwa tidak boleh tasmir, tidak boleh tasmirul akmam, tidak boleh melipat atau menggulung lengan baju dengan telapak tangan. Ya. Tidak boleh. Bahkan disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, ittafaqal ulama'u 'alan nahyi 'anis salati wasawbu musmiran wa kummuhu aw nahuhu aw ra'sun ma'kusun aw mardudun syaruhu tahta imamatihi aw nahu dhalika fa kullu hadha manhiyun anhu bittifakil ulama wa huwa karahatu tansih falau shalla kadzalika faqad asaa sahhat shalatuhu. Kata An-Nawawi rahimahullah, ulama telah bersepakat tentang pelarangan dari salat sedangkan pakaiannya itu digulung atau dilipat, juga mungkin lengannya atau yang semisalnya dilipat atau digulung, atau juga kepalanya makus, ya. Kepalanya makus maksudnya apa? Mungkin rambut kepalanya dikepang atau dijalin atau disanggul. Dilarang hal ini dilakukan dalam sholat. Ini yang nampak bagi laki-laki. Wa mardudun sa'ruhu, mardudun sa'ruhu, dibalik atau dikembalikan rambutnya, tahta imamatihi, di bawah imamahnya. Jadi ketika sholat itu apa? Mau sujud, dia apa? Masukkan rambutnya supaya tidak menyentuh lantai, dimasukkan ke imamah. Ya. Ini. Dan mungkin pakaiannya dilipat supaya tidak terkena lantai atau tanah. Anu aunahu dzalika, atau semisal itu. Kullu hada, maka semua ini manhiyun anhu, dilarang. Menurut kesepakatan ulama. Wa huwa karahatu tansih, dan ini adalah karahatu tansih. Maksudnya apa? Makruh hukumnya. Kalau sholat kadzalika, seandainya dia sholat dalam kondisi seperti itu, faqad asaa, berarti dia telah berbuat jelek. Wasohat sholatuhu, dan sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, kita dilarang dari hal tersebut, dari melipat baju dan juga melipat rambut, menggulung rambut dan kena sholat, atau bahkan tadi apa, sebelum sholat, menurut jumhur ulama. Adapun melipat atau menggulung rambut, melipat rambut, ini larangan khusus bagi laki-laki. Iya, khusus bagi laki-laki. Apa sebab dilarangnya hal ini? Apa sebab dilarangnya hal ini? Yang pertama, al-budu anit takabur. Ini supaya lebih jauh dari sifat atau perbuatan takabur, perbuatan sombong. Supaya lebih jauh dari perbuatan sombong. Berarti melipat pakaian dengan sengaja, ya, apalagi dalam sholat, itu termasuk perbuatan sombong, ya. Atau juga melipat rambut, itu termasuk perbuatan sombong. Kemudian yang kedua, sebab pelarangan adalah dengan melipat atau menggulung pakaian juga rambut, ini menghalangi sujudnya pakaian dan sujudnya rambut bersama orang tersebut. Yeah. Jadi dengan menahan pakaian atau rambut sehingga tidak mengenai bumi, ini berarti mencegah pakaian atau rambut tersebut untuk sujud bersama orang itu. Ya. Ini menunjukkan apa? Membiarkan rambut, seandainya laki-laki itu rambutnya panjang, kemudian menyentuh lantai ketika sujud, atau mungkin pakaiannya juga menyentuh lantai atau tanah ketika sujud, itu adalah hal yang baik. Ya. Dan jika seorang itu takut, oh nanti kotor dan sebagainya, itu perlu dilipat. Perlu dilipat. Ya, ini menunjukkan dia mempunyai perilaku sombong. Ya. Dia mempunyai perilaku sombong. Itu hadirin rahimakumullah. Ketika seorang itu apa, mungkin berwudu, kemudian dia lipat pakaiannya, ketika dia mau sholat, hendaknya apa, dilepas lipatannya itu, dikembalikan. Ya, yeah. Dikembalikan, jangan digulung. Ini supaya tidak masuk dalam larangan ini. Ya, yeah. Tidak terkena larangan ini. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya tambah satu pembahasan. Wala yusalli fi thawbi haririn. Wala yusalli fi thawbi haririn wala thawbi syuhratin. Dan wajib bagi orang salat untuk tidak salat dengan memakai pakaian yang terbuat sutra. Ya. Larangan ini berlaku bagi laki-laki. Tidak boleh memakai pakaian sutra dalam salat. Adapun wanita boleh. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Kharima libasul harir wa dhahabi ala dhukuri ummati wa muhilla liinasihim, telah diharamkan memakai pakaian sutra dan memakai emas bagi laki-laki dari umatku, dan dihalalkan bagi para wanitanya. Jadi tegas di dalam hadis ini Nabi nyatakan tentang pengharaman laki-laki memakai sutra maupun emas. Ya, memakai emas dalam bentuk apapun, entah bentuknya berupa cincin atau kalung dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Adapun para wanita boleh menggunakannya, sebab hal itu digunakan untuk berhias bagi wanita. Adapun laki-laki tidak terlalu butuh pada berhias dengannya. Ya, bahkan dilarang. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan orang yang sholat dalam kondisi dia memakai laki pemakai pakaian sutra atau memakai emas, apakah sah sholatnya? Ya. Menurut jumhur ulama tetap sah sholatnya, tetap sah sholatnya, tapi dia berdosa karena dia memakai sesuatu yang diharamkan untuk dipakai. Dan dia memakai sesuatu yang diharamkan untuk dipakai. Ini. Kemudian tentang memakai pakaian syuhrah, kemasyhuran. Ya. Nah, pakaian tidak boleh dia sholat memakai pakaian kemasyhuran. Maka apakah yang dimaksud dengan pakaian kemasyhuran? Ya. Pakaian kemasyhuran adalah pakaian yang dipakai supaya orang itu terkenal, masyhur. Ya. Mungkin supaya dia dianggap sebagai orang yang mulia dan sebagainya. Ingin diagungkan. Atau mungkin supaya dianggap sebagai orang yang zuhud. Jadi bisa jadi pakaian kemasyhuran adalah pakaian yang memang bagus. Dan ada kemungkinan pakaian yang pakaian zuhud, pakaian gembel, pakaian yang jelek. Seorang itu memaksudkan dengan memakai pakaian tersebut, mungkin pakaian yang bagus supaya terkenal. Ya, supaya beda dengan yang lain. Orang itu memakai pakaian yang mungkin compang-camping dan sebagainya, gembel, supaya dikatakan sebagai orang yang zuhud. Ini termasuk dikatakan dia memakai pakaian syuhrah, kemasyhuran seperti ini. Jadi ketika dia berada di tengah masyarakat, orang mandang apa? Mandang aneh orang ini. Ya. Dipandang sebagai orang yang aneh cara berpakaiannya. Kalau orang-orang pada memandang aneh ketika dia memakai pakaian itu, berarti dia telah memakai pakaian kemasyhuran. Ya. Memakai pakaian kemasyhuran. Ini tentunya kalau apa? Itu bukan pakaian yang disyariatkan. Ya. Bukan pakaian yang disyariatkan. Dan nanti sembarangan mengatakan apa? Oleh itu orang memakai cadar dan sebagainya dikatakan aneh. Memakai gamis dan sebagainya dianggap aneh, berarti pakaian kemasyhuran bukan, ya. Ini. Itu berarti selain pakaian-pakaian yang memang disyariatkan. Iya. Kemudian apa dalil tentang hal ini? Pelarangan memakai pakaian seperti ini adalah hadis Ibnu Umar. Disebutkan man labisa secara marfu, man labisa sauba syuhratin albasahullahu yaumil qiyamah sauban mislahu. Barang siapa yang memakai pakaian kemasyhuran, maka Allah akan memakaikan untuknya di hari kiamat pakaian yang semisalnya. Dalam riwayat Abu Awana disebutkan sumat talahabu fihi annar, kemudian api itu akan membakarnya. Api itu akan membakarnya. Dan sebagian ulama menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, tetapi ada ulama yang lain yang melemahkan hadis ini. Ya. Hadirin rahimakumullah. Pakaian kemasyhuran itu dilarang karena sebab, di antara sebab yang disebut oleh ulama adalah hal itu bisa menyebabkan ghibah manusia, menyebabkan orang berbuat ghibah. Dan mungkin orang berbuat dosa dengannya. Ya. Jadi kenapa dilarang memakai pakaian kemasyhuran? Karena hal itu bisa menyebabkan orang menggibahinya, sehingga orang lain berbuat dosa dengannya, dengan perbuatan gibahnya. Ini di antara sebab pelarangan menurut sebagian ulama. Ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala mubisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa barakallahu.